wis dadi talanku nglakoni tresno suci mung dilarani kabeh panyuwunmu wis tak turuti nanging tetep aku mau apusi seminggu rasane koyo setahun nanging tresnomu sing gawe aku